para ibu nyai, khususipun ketua muslimat ingkang sak menika ugi dipun rayakaken hari lahipun ingkang ke-73 disandingaken kalian hari lah MU ke-93. Juga yang kami hormati Forkopimda Kota Tegal yang hadir secara langsung Ibu Kapolres, Ibu Hajah Rodiah sekaligus anggota muslimat kayaknya tadi melihat pidatonya, sehingga Kota Tegal ini adem. Kalau para Forkopimda itu secara rutin ikut kegiatan NU. Tidak lupa yang kami muliakan dari anggota DPR RI sekaligus, beliau ini adalah wakil dari Kiai Haji Ma'ruf Amin di MUI. Jadi beliau mewakilinya, Bapak Kiai Haji Zainul Tauhid. Juga ada Ketua DPRD Kota Tegal, beliau Mas Edi Suripno. Ini Bhinneka, benar-benar NU itu ada di mana-mana, walaupun partainya PDI Perjuangan. Tapi nggak ada merahnya kalau nggak salah. Kalau sarungnya merah ya. Juga teman-teman dari Fatayat, IPNU, IPBNU, Ansor, yang terakhir adalah Banser yang selalu menjaga para habaib, para kiai. Sekaligus Banser inilah, karena Banser itu adalah pemuda-pemuda, itulah yang saat ini dan dari dulu mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirin hadirat rahimakumullah, pertama-tama saya sampaikan mohon maaf Bapak Gubernur yang saat ini berhalangan bisa hadir secara langsung karena beliau memang mengadakan tugas, lalu melakukan tugas di Uni Emirat untuk perkembangan Jawa Tengah, sehingga pada saat ini menunjuk kaula sebagai PLT Gubernur Jawa Tengah untuk mewakilinya. Kewarasan pada hari ini Harla NU ke-93 memiliki gubernur dari kalangan santri yang terdiri. Tapi ngapa-ngapa pada itu diambil alih mana kali Pak Gubernur. Pertama, syukur alhamdulillah wonten ing dalu menika kita saged silaturahim dalam rangka Harla NU ke-93 sekaligus Harla Muslimat ke-73. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini benar-benar mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang diperjuangkan, apa yang diamanatkan oleh Ketua PC NU Kota Tegal Wau, benar-benar kita laksanakan. Benar-benar kita taati. Benar-benar kita ugemi. Mboten namung dirungokno, ning kita gerakno, ning kita lampahi. Itu adalah bentuk penghormatan kita kepada para ulama. Kita kumpul wonten ing dalu menika belum tentu kita paham apa yang disampaikan para kiai. Tapi kita betul-betul yakin bahwa hadir kita saat ini adalah dapat keberkahan dari para habaib dan para ulama. Itu yang paling penting. Tentu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diwariskan kepada para ulama sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendoakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca sholawat dan salam. Dengan bacaan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Semoga bacaan itu mengantarkan kita dan sebagai pengakuan Rasulullah terhadap kita semua sebagai umatnya. Dan masuk kepada syafaat beliau di dunia hatta akhirah. Amin. Allahumma amin. Kelupaan yang dari forum komunikasi umat beragama hadir pada malam hari ini juga memberikan contoh, memberikan warna bahwa benar-benar Indonesia ini Bhinneka yang Tunggal Ika. Kita tidak boleh bicara Bhinneka titik, tapi Bhinneka koma, yang mana harus ditentukan, harus diteruskan adalah Tunggal Ika. Ini yang selaras dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ikhtilaf ummati rahmah, bahwa perbedaan ini pada umat itu adalah sebuah rahmat. Ini yang saat ini dilalaikan banyak umatnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dulu kita setiap ada perbedaan antara ulama, antara habaib, kita mengatakan ini adalah rahmat. Karena inti dari perbedaan itu adalah untuk membangun, untuk memperjuangkan Islam, untuk memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa saat ini perbedaan itu tidak kita posisikan sebagai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa sekarang apa yang diamanatkan oleh Ibu Kapolres bahwa perbedaan itu jangan menjadi pemisah atau pemicu, perbedaan itu menjadi pemicu terpuruknya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Contoh sudah banyak bahwa ternyata damai itu mahal, sangat mahal, tidak bisa diukur dengan materi. Yang saat ini masih berlangsung di negara Suriah, coba Anda lihat, coba Anda simak, kita simak bersama-sama. Ternyata peperangan bukan hanya materi yang dirugikan, tetapi para ulama, para habaib ini nanti yang dirugikan. Seterusnya kita bersama. Karena di sana ketika ada peperangan, bukan mahal untuk mempersatukan biaya itu, tetapi dakwah juga sulit. Maka sering kita dengar beberapa ulama, bahkan mayoritas ulama pindah ke negara Malaysia atau ke negara Turki, bahkan ke Eropa. Ada yang ingin ke Indonesia, tinggal di Indonesia. Sebagian sudah ada, tinggal di Bogor, guru-guru kami. Karena apa? Mau mengajar sudah tidak enak lagi, sudah enggak nyaman lagi. Maka itu penting persatuan itu. Tidak bisa diukur dalam satu materi. Tidak bisa. Coba Anda lihat ketika Nyuwun Sewu ada gerakan-gerakan yang menggerakkan massa. Siapapun itu, apalagi gerakan-gerakan itu besar, bisa Anda bayangkan biaya yang dikeluarkan negara untuk keamanan saja sudah berapa? Didatangkan dari Jawa Tengah, didatangkan dari Jawa Timur, didatangkan dari Banten, didatangkan dari luar provinsi untuk mengamankan keamanan berjalannya acara tersebut. Ini tidak pernah terlintas dalam hati kita, pikiran kita. Maka ini penting bahwa persaudaraan, keutuhan ini sangat penting. Kalau Anda lihat di negara Eropa, dibuatkan ruangan untuk menyampaikan aspirasi, dilokalisir, Tidak boleh jalan-jalan itu dibuat untuk pergerakan. Kalau Anda ingin mengkritik, mau menghujat, silahkan. Tapi cukup di taman aspirasi. Ini mestinya kita dorong. Bahwa ternyata negara Eropa, negara-negara maju itu benar-benar memikirkan kebutuhan itu mahal, tidak bisa dibayar. Saya berpesan atas nama pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang pada saat ini di 2018 kita sudah melakukan pilgub. Dan matur sembahun para rakyat, warga Jawa Tengah melaksanakan pilgub dengan damai, melaksanakan pilgub dengan indah, sehingga dinobatkan Jawa Tengah ini menjadi pilgub terbaik di Indonesia. Calonnya bisa ngobrol baik, bahkan kita makan berdua, berempat berarti, di warung angkringan. Ini harus benar-benar bisa dicontoh. Harus bisa kita tunjukkan kepada Indonesia, bahkan dunia, bahwa Jawa Tengah nanti di 17 April 2019 menjadi pemilu terdamai di Nusantara ini. NU organisasi pergerakan umat, organisasi keumatan, sudah sepatutnya bahwa pergerakan organisasi umat ini mengedepankan umatnya dibanding mengedepankan individunya. Sangat penting. Apalagi kita sudah diberikan contoh. Oleh Sayyidina Ali ketika di dalam peperangan Khandaq, beliau waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditantang oleh salah satu pembesar Quraisy, musyrikin Quraisy. Dalam peperangan itu diajak duet antara Amr bin Al-Abin Amiri menantang Rasulullah. Ketika itu disampaikan oleh Rasulullah kepada panglima perang. Saat itu yang hadir gak ada yang berani, karena melihat postur tubuhnya yang besar, tinggi, dan terkenal sadis. Gak ada yang berani. Tetapi Sayyidina Ali mengacungkan telapak tangannya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berani Kanjeng Nabi untuk melawan Amr. Ditanya sampai 3 kali, karena apa? Tidak yakin Rasulullah dengan keadaan Sayyidina Ali waktu itu masih kecil, pemuda melawan panglimanya musyrikin Quraisy. Tapi dengan kegagahan Sayyidina Ali, kegigihan Sayyidina Ali dalam peperangan tersebut, ketika duel Amir disabet pedang, kubuni jatuh. Ketika musyrikin kufar tadi jatuh, Sayyidina Ali tinggal 1 kali langkah saja, gerakan saja sudah meninggal. Tetapi karena Sayyidina Ali waktu itu diludahi oleh Amir dan Sayyidina Ali marah, Sayyidina Ali lalu memasukkan pedangnya dan kembali meninggalkan. Menghadap kepada Rasulullah, para sahabat, dan para sahabat ini gaduh, gundah. Kenapa engkau Ali tidak membunuh sekalian? Toh musuhmu sudah jatuh, tinggal kamu kebaskan. Jawabnya apa? Saya khawatir tidak mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala karena saya membunuh orang musyrik ini dengan kemarahan karena saya diludahi. Dia tinggalkan emosinya untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini tidak pernah kita angan-angan? Bahwa kita mengaku dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak kepada Islam, ketika kita marah, kenapa kita langsungkan? Kita hujat. Kita lihat judul, tag, tanpa melihat isi. Kita share tanpa sharing. Kita share tanpa membaca, sehingga muncul fitnah-fitnah yang pada saat ini terkenal hoax. Kita diajari bahwa ternyata apa yang sering disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tardab la tardab la tardab wa la kaljana. Artinya ketika kita menahan diri dari amarah, insyaallah surga itu ada di depan mata kita. Saya kangen dengan Islam Nusantara kita, yang sering dulu muncul perbedaan-perbedaan karena ketidaktahuan warga, keterbatasan warga Islam, muslimin muslimah, tentang ajaran Islam secara kafah, tapi selalu mengedepankan dan mengatakan bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Dengan sekarang di era industri 4.0, artinya digital di mana-mana, bahkan ke pelosok-pelosok, bahkan ke orang-orang awam, Islam yang awam itu bisa menyimak dan bisa memahami Islam yang disampaikan Kiai Haji Ahmad Muwafiq, yang disampaikan Kiai Haji Bisri Mustafa, yang disampaikan Ustaz Abdul Somad. Macam-macam sudah ada di media, dan itu bisa disemak oleh siapapun dan bisa ditelaah oleh siapapun. Tetapi nyuwun sewu, ketahuan kita terhadap syariat Islam kenapa tidak mengantarkan kita kepada ketakwaan yang seutuhnya, yaitu bisa memerangi hawa nafsu, memerangi diri kita, emosi kita, kita terkendalikan. Bahkan ketika ada perbedaan yang saat ini antara habaib dengan ulama diadu domba, dibentur-benturkan di hadapan, kenapa kita tidak mengatakan bahwa itu adalah rahmat dari Allah? Tapi kita ikut kompor, manas-manasi. Orang ngerti apa-apa melu ser, aku melok si A, Kiai A, aku melok si Kiai B, Kiai C. Kita ikut membenturkan. Saya berpesan kepada adik-adik seumuran pula, kita semua ini adalah pemilih pemula. Walaupun pula dipun pilih dados wakil gubernur, ning usia kulon itu masih pemula sebenarnya pemula. Karena usia pemula adalah 17-35, kulon udah 35. Jadi kita seusia, kita semasa, mestinya kita mengatakan bahwa kita adalah pemuda, harus memikirkan bangsa ini, harus memberikan perubahan mindset terhadap politik yang akan kita hadapi 17 tahun yang lalu. Tadi siang Kiai Haji Maimun Zubair menyampaikan kepada kita bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa subhanal yaum rijalul wab, kita ini adalah pemuda yang menjadi nanti pemimpin-pemimpin negara Indonesia ini. Maka kita dilihat apakah pemuda saat ini itu sukang hoak, tukang adu domba, tukang ngadu para habaib dan kiai atau tidak. Kalau itu terjadi, 17 tahun yang akan datang, negara kita ini akan semakin carut-marut, sehingga biaya untuk keamanan tidak bisa kita bendung. Padahal negara kita diprediksi, dianalisis oleh dunia, 17 tahun yang akan datang itu menjadi negara power. Tidak bisa dibendung lagi. Kita tidak lagi menjadi negara kecil, tapi kita menjadi negara besar yang benar-benar besar di mata dunia. Ini yang harus kita pikirkan. Negara kita, khususnya Jawa Tengah, sudah masuk di bonus demografi. artinya pemuda lebih banyak dibandingkan nyuwun sewu para lansia. Nyuwun sewu artinya kita mestinya memiliki kapasitas yang besar untuk memajukan Jawa Tengah khususnya di negara Republik Indonesia ini. Maka di sini saya berharap mengajak kepada rekan-rekan saya di Jawa Tengah, mari kita menjadi insan yang sempurna. Artinya insan yang benar-benar mengawal apa yang dikatakan para kiai, difatwakan para habaib, sehingga kita bisa menyatukan antara habaib dengan kiai, kiai dengan kiai, kiai dengan umat Islam dengan umat yang lain, sehingga kebinekaan yang ada saat ini benar-benar menjadi satu tujuan, yaitu membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Titik, 30 hari lagi, 17 April, yuk kita selamatkan putra putri bangsa negara Republik Indonesia ini sedang ingin memajukan Indonesia. Kita dorong, kita dukung apapun keputusannya, apapun yang terjadi setelah 17 April, mari kita sekarang eratkan lagi. Kita eratkan lagi, kita rajut lagi apa yang telah menjadi perpecahan saat ini. Sehingga investor bisa masuk, pengusaha bisa nyaman, para wisatawan bisa tenang, bisa menikmati alam yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bersama. Alam yang indah, alam yang subur ini mari kita jaga sehingga kita menjadi benar-benar khalifahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari ini. Ini yang bisa saya sampaikan dan saya minta maaf ya Haji Ahmad Mufik, kula mboten saged nderek mirengaken fatwa panjenengan, tapi kula pasti nyimak ya. Bentar lagi niku langsung wonten teng Facebook, teng Instagram, kula saged menikmatinya. Kanten binjing injing kula kedah teng Purworejo untuk memimpin rapat penanganan kemiskinan. Doakan semoga Jawa Tengah bisa kita dorong lagi, kita tekan lagi angka kemiskinan. Dan alhamdulillah saat ini 2018 kemarin ditutup bukunya Jawa Tengah nomor 1 untuk menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Ini kita ingin tingkatkan dengan cara yang pertama, APBD kita semoga berkah. Caranya apa? Caranya pula mensejahterakan para guru-guru agama dari Madin, TPQ, Pondok Pesantren. Alhamdulillah di 2019 kita anggarkan 205,5 miliar untuk para guru ustaz di Jawa Tengah. Silakan tahun depan bisa tambah lagi sehingga guru-guru itu senang dan bisa mengajar dengan tenang. Niki mawon saking kula kirang langkungi panjenengan pangamutan ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikian sambutan PLT Gubernur Jawa Tengah. Sebelum kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Syekh Fadilah, maka marilah kita dengarkan tausiah dari tim hadroh Pondok Pesantren Jatiroket Brebes. Kepada tim hadro dari Pondok Jatiroket Brebes, dipersilakan. Yang terhormat PLT Gubernur Jawa Tengah berkenan meninggalkan tempat acara untuk menuju acara selanjutnya. Kami sampaikan terima kasih kepada tim Hadro Al-Hiwa dari Pondok Pesantren Jatiroh Hebrebes, pimpinan Bapak Kiai Mansur. Ada satu maklumat dari panitia Khol Imam Syafi'i. Dalam rangka Khol Imam Syafi'i mengharap kehadiran kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dilaksanakan pada hari Rabu malam Kamis atau besok malam, waktunya pada Isya, bertempat di Pantai Alam Indonesia atau Pai Kotegal, dengan pembicara Al-Habib Dohir bin Abdullah Akbar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tibalah saatnya hadirin dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Saibul Fadilah yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Muwafiq atau Gus Muwafiq. Kepada beliau kami aturkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para baik yang kita cintai, apa cekel ini lah apa ya? Penggemar menunggu ya, infrastruktur langit. Sedaya pengurus Jamaiah Nahdlatul Ulama Kabupaten dan Kota Media Tegal, yang sedaya kanon yang kula tresnani, sanesipun Bapak Wali Kota, Wali Kota atau yang mewakili Temurawu Wali Kota. Kapolres. Ibu Kapolres. Iya. Ini Polri, tamu undangan, hadirin lah hadirat yang berbahagia. Pementen setugal. Rawi DPR RI. Apa rutin? Saya nggak tahu. Dari P3 berlurut tak? Ketua DPR lah karena bajunya Banser, tak kira Banom. Gak taunya Banom NU yang di PDI. Ibu-ibu muslimat yang berbahagia, para hadirin dan hadirat yang memuliakan ini adalah NU, adalah organisasi yang didirikan oleh para ulama. Saya ngetekno namanya pun Kiai Hasyim As'ari. Kiai Hasyim ini termasuk menungso super. Sebab nopo pulang ke Indonesia itu mendapatkan gelar Hadratus Syekh. Hadratus Syekh itu mensyaratkan waktu itu apal Kutubus Sittah, Sahih Bukhari Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Jadi saya ngetekno NU niku ulama tenanan, ahli hadis. jadi sampai menjawas saiki NU kok dilokno karo wong sing apal hadis siji. Kulu bid'atin dolalah, kulu dolalatin dinar. Nggak usah was nggih. Hadis siji dinggo sakane kok ya kunci Inggris. Nah, Yai Hasyim waktu mendirikan NU ini tujuannya untuk apa? Tujuannya satu, la islama illa biquwatin wala quwata illa bi jama'atin wala jama'ata illa bi imaratin wala imarata illa bi ta'atin la ta'ata illa bi ta'atillah. Jadi Islam ini ku iso kuat. Ya. Ora ono Islam nek ora ono kekuatanipun. Nah, kekuatan Islam niku kudu ono jamaahipun. Ora kuat nek ora ono perkumpulane. Perkumpulan mboten kuat. Nek mboten enten kepemimpinan imarah. Nah, kepemimpinan iku mboten iso urip nek ora ono ketaatan. Ketaatan niku ora entuk nglanggar ketentuan ketaatan datang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini alhamdulillah NU ini pun rangkep ya kuat, ya duwe jamaah, ya duwe kepemimpinan, ya duwe ketaatan, ya nurut karo Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa? Wis nurut. Niki sing aman kan niki sampean nek melu NU aman. Jadi NU ini pun lengkap. Nah, cuman saat niki ana wong anyar-anyar niki lho. Ketoke ning mriki arep gawe jamaah ning wis rada telat. Wong teko anyar. Nah, NU ini lak barang lawas. Mereke tahun 65 ning NU niku ya ana kit zaman Kanjeng Nabi wong NU niku Nahdlatul Ulama. Lah ulama niku warasatul anbiya. Dadi NU niku ora gawe anyar asline mek nerusno tok. Mula nek ana ngarani NU niku barang anyar ya mboten wong mek al muhafadzatu alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil. Jadi NU ini cek ngakoni menerus notok mulut jenengi nameng Nahdlatul Ulama dirapati gagah jenengi ini yang nganyar-nyar teko ini kan gagah jenengi Ansarut Tauhid kan gagah keren front kan keren ya gagah-gagah nih jenengi anyar-anyar nih Majelis Tafsir yo gagah. Termasuk gagah niku Kiai Dahlan Damel Muhammadiyah niku gagah. Nek NU niku ora pati gagah jenenge wong nameng Nahdlatul Ulama. Lah ulama iki nek ning desa jenenge kiai. Nek kiai iki nek ning desa yo kadang utang rokok barang. Lah mula sandi gini ki kathah sing wis grogi melu ulama grogi melu kiai dikira kiai iki abalah abal lah engke menyene wong kiai niku ya biyen ya ngono niku jare cesna guru-gurune biyen kiai niku kethone miring sarunge nglinting mambu rokok tangane gudiken kaya itu biyen ya santri kaya gitu. Cuman santri ini lah, mengerus noda orang jenenge wenang betul. Ulama, ulama itu buatan boso karangannya orang Tegal. Jadi ulama itu tu karangannya orang Tegal. Itu bahasa Quran. Innama yaksallaha min ibadihil ulama. Ya uang-uang sing wedi nang Gusti Allah yang diarani ulama. Regulah ulama itu kalau Kanjeng Nabi diarani pewaris pemrona, Nabi nanti pewarisnya ulama. Nanti nak Nahdlatul Ulama kebangkitan pewarisnya pemrona, Abi, nah, buktine apa? Ya ora ngarang ulama. Wong ulama ya tenan pewaris, bener-bener pewaris. Kaya sing teng mriki niki masih elek-elek ini ya pewaris sedaya. Elek-elek niki pewaris sedaya niki, pewaris kabeh. Kula warang ngene yen nampeng marisi ora kok gawe dhewe. Kula marisi keng guru-guru kula, keng bapak kula. Diwarisi Islam, diwarisi iman. Sewodo kok gurune malih, guru-gurune niku biyen teng langitan. Yen Mbah Fakih diwarisi kali Mbah Abdul Hadi. Mbah Abdul Hadi diwarisi Mbah Hasyim As'ari, Mbah Hasyim As'ari diwarisi kali Kiai As'ari, Kiai Soleh, Kiai Khalil. Kiai As'ari nggih diwarisi lah kesto diwarisi kali Kiai Khairon Bagareng. Mbah Khairon niku nggih diwarisi kali Mbah Abdul Wahid. Salah tiga, Mbah Abdul Wahid diwarisi Mbah Abdul Halim, diwarisi Mbah Sufyan Tuban. Niku mondok yen diwarisi kalian Mbah Jabar. Mbah Jabar mondok tengene Mbah Abdul Rahman teng Sambul Asem mriko. Diwarisi ilmu kalian Mbah Abdul Halim Benowo. Mbah Benowo niku ya namanya warisan tok saking Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Mbah Geseng diwarisi ilmu kali Sunan Kali Joko, Sunan Kali Joko diwarisi kali Sunan Bonang. Sunan Bonang diwarisi Sunan Ampel. Ngoten tok nggih diwarisi Mbah Ibrahim Asmoro Kondi, diwarisi Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir utawa Sayyid Jumadil Kubro. Lah niku diwarisi kali Sayyid Muhammad teng Pase. Diwarisi kali Sayyid Ahmad Jalaluddin, diwarisi Sayyid Abdul Malik, warisi Sayyid Alawi Amil Faqih, warisi Ahmad Sayyid Ahmad Sofyan Mirbat, dipun warisi kali Sayyid Ali Khalil Qasam, diwarisi Sayyid Alwi, diwarisi Sayyid Muhammad, diwarisi Sayyid Alwi, diwarisi Sayyid Ahmad Al-Muhajir, diwarisi Sayyid Isa, warisi Sayyid Ubaidillah, diwarisi Sayyid Muhammad, diwarisi Sayyid Ali Uroidi, diwarisi Sayyid Ja'far Sodiq, diwarisi Sayyid Muhammad Baqir, diwarisi Sayyid Ali Zainal Abidin, diwarisi Sayyidina Hasan Husain, diwarisi Sayyidina Ali. Lan iki sing mondok karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi kita ini nameng nrimo waris warisan mulo aja pisan-pisan dadi ulama nek ra duwe waris warisan. Sale saniki enten kiai, kiai sae napa mawon ngerti ning ora entuk warisan. Namine kiai Syaikhul Gugli ana. Iku mbuh sapa sing marisi wong anggere ana wong nulis mlebu rono. Mula Syaikhul Gugli niku kadang ngulang wong ya ning jero WC bareng ya mulang. Dang wong lagi ngising diulang wong iso di-share it, iso di-download. Hari iki bila kita iki nameng neruske waris warisan. Nah, dilalah NU niki entuk warisan sing rada abot. Warisane abot NU niku. Soale ngaku ulama, ulama ya abot. Soale ulama itu ujung tombak Islam. Ujung tombaknya Islam niku ulama. Nggih, nek sing beto Islam niku Kanjeng Nabi. Lah muridé Nabi niku mboten wong mriki. Muridé Nabi niku wong Arab mriku. Ya ganteng-ganteng, ya ayu-ayu, ya ora pesek-pesek enten. Muridé Nabi niku nang kono sayyidi jenenge ya Sayyidina Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, niku muridé Nabi wong Arab. Ora ana muridé Nabi kok jenenge Dalimin niku ya ora. Tukimin ini ya orang memang mereka ya diulang Nabi wong kono ya bejo wong sing petuk Nabi wong diulang Nabi. Sayyidina Ali ya kaya ngoten niku wau arep mateni wong didoni ora sida wong niku muridé Nabi sing nang kono ya ngene kabeh. Kula ajeng nyuntukno ngoten niku ora tega sebab napa sampean muridé ulama. Muridé Nabi kaya Sayyidina Ali sembahyang dipanah sikile mboten krasa. Sampeyan nang krono adzan ya adzan maneh. Sampeyan tak padakno karo muridé Nabi sing nang kono ya kadon, Kang, Kang. Ra tega kula. Kula kula dadi wong rapati galak-galak. Sampeyan iki muridé ulama, Nek muridé Nabi ning kono ya ora apa-apa sampean galaki wong muridé Nabi. Wong sampean Allahu akbar ngono, no ting-ting bakso. Lah nek sing mau muridé Nabi ya ngoten niku kok. Matene idone ngono ya, ora sida wong niku muridé Nabi. Lah sampean aja meneh kok matene. Ono Allahu akbar sampean wis mlayu. Lah niku lho. Anten muridin Nabi ini gue salaba bin Abdurrahman, diutus Nabi ke Madinah, meluwayu numpak jaran saking banteri, ngelewati kutha Madinah, tengah jalan ini ruang itu ada sudah, terus saking wedine teng Gusti Allah merem nih gue sumpah orang melek tekan mah mati, terus sampean ada tak contoh nasi goyang anten niku, lalu sampean ada gede kewe dibolongi. Ya terus kau lebih aku, lo mulut tadi ulama nih kok ragam, ragamang, nemeng nyontok nyontok nih kok atas nyontok nih nih, Sayyidina Abu Bakar, lo, untuk dijaluk Nabi 500 surah oleh, cocok Nabi nih 500 ngurah rai kelas, nih sewu rapopo lo malah sewu, nih sampean, ngono paring paring, ngono panitia pengajian malah delik. Ini untuk nonnya angin. Jadi gue itu muridnya Nabi, gue guys. Hebat hebat muridnya Nabi mulu. Lah NU lu muridnya uang tegal kiri. Sing jarai sama nu adoi. Panganane ya serapodo. Serapodo muridnya Nabi sing teng mereka panganane podo. Mulu sunnah nih gue so dicontoh sahabat ngangit rici tiko. Uang tesir kurma tesir roti lah. Nih umat Nabi muridnya ulama sing neng kiri panganane soto. Kongkon mangan driji telu ya bocar ka. Ajen. Lu muridé Nabi sing nang kono tekan saiki wong Arab kurban unta ya saged. Wong Tegal ora ana unta, anane kebosa. Sapi mulo muridé ulama meksa kurban unta ya tangkep polisi. Wong nyolong untane kebun binatang. Ini nalar pertama NU kudu ngono iki ditelok sih. Aja terus aku kaku dan. Nggih, okay. Teng mriko dijubahi, saged wong teng mriko. Teng mriki sing ora pati nyambut gawe jubahan ya sah. Saged nah, terus wong kene sing lunga derep lunga tandur lan dijubahi ya kesrimpet ra sida mentas. Mula mriki enak. Teng mriko salat ya langsung wong ning Mekah panas kaya ngono, zuhur setengah rolas wis ning jero mes. Mas ya ning mriki setengah rolas ya ning sawah. Mula kiai NU biasane robana ya robana duhur mundur setengah telu ning selawi nek ora teko-teko ya tombo ati saking pegel ngenteni ya nambani atine dhewe engko nek wis ora teko baru diamuk diurugi anjangan jangan kaya jeroan. Lha iku lho NU luwe. Salim ngomong sapa? Ngomong sampean iki lho, NU iku jungko mbak ngisor dhewe sing ngomong wong tambah adoh saking Kanjeng Nabi. Wong tambah adoh iku ora tambah apik, tambah blenger tak kandhani. Kali niku nek tesih teng hulu niku resik, nek wis tekan muara ya banyune tetep banyu ning campur batangku. Kucing ya batang celeng raiso. Jadi lha iku sing dimong pula ulama mura muridé ulama ya ono sing ngaji bareng ngaji ya bandar dadu ya ono. Masih teng mriki niki ya macem-macem ono sing senengane wis magrib tok ya ono. Sing senengane setahun pisan ya ono riyo. Riyo ya lho iki ono sing mulai ngaji jawil bokong ya ono. Muridé ulama. Kula kiai niku wis biasa mawon. Hei ya wis mbok murite kadar murid kiai. Dadi apik wis gelem sembayang wis apik emeh ngono tok. Dadi ora mulane selawatan wong murite ulama ya sing ngene iki. Nek murite Nabi piye ya assalamualaikum ya Rasulullah. Ya weruh kok ngene yo. Ora tau weruh mulo ming dikandani nek pengen petuk Nabi maca selawat. Pengen seneng Nabi maca selawat akhirnya selawat dilakoni jenenge selawat. Selawatan ini murid ulama Ana kene mulakine selawatan iki gayane mung Tegal. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dinane Senin 12 Mulud. Ayo ngono kuwi ulama. Sing santri-santri yo. Marhaban ya Nurul Aini, marhaban, marhaban, marhaban. Saini Allah, marhaban, marhaban. Ini santri sing senengane dulur sing nom-nom ya. Assalamun mustamirun wallahi santri sing pinter. Lah sing tuwek-tuwek ya. Halo ya Nabi. Salam alaika. Iki bahasane teng kampung. Murid ulama sing senengane dangdutan ibu-ibu biasa ning ngrungokno Rumah Irama ya dangdutan. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi Aisyah karo gendong anak bayi karo nyanyi duhai senangnya pengantin baru cek ora nesu nih gendong anak niku angel metu anak hasil pengantin pak baru lah ini lah murid anggitmu gampang tadi ulama lu ewo karena apa ngomong wong kemplu-kemplu sing ora kabeh bocah pon pondok ora kabeh bocah san santri ana sing ning wisor wit gedang karo ngingo-ngingo ngene ra ana ning kabeh pengin slamet bali ning swargane Allah subhanahu wa taala. Lha iku tugase ulama. Nggih, ulama niku mula kaya wong gawe omah. Nggih, omah niku nek butuh kayu nggo cagak ya rada gedhe, butuh usuk rada cilik, nek butuh reng ya cilik, grajine ya ora apa. Padha nek cagak didekno, nek usuk mujur, nek reng malang. Lah nek sampean tekno dadi siji kabeh mujur padha kabeh dudu tukang kayu ning kowe iki bakul ka kayu. Kula tak niki sing kathah ning ora tukang kayu ning bakul ka kayu to. Dari kula iku ulama, ulama ni ya Allah abot dikongkon jenggoten wong Tegal ras nyambung ngului jenggote rolas ya iku ndo ora gampang dadi ulama niku mula sing abot iku dadi kiai dadi ulama iki abot soalé momong wong ndi desa tarweh ya goleke sing 20 senajan ana sing bener iku ya ana sing 8 ana sing 20 wong ra tarweh ya bener. Tapi nek kiai ngerti wong ning kampung iki cacah desa ngene ya goleke sing 12 sing 20 mbok-mbok sesuk ning akhirat kok sing bener 8 sing 20 isih duwe sisa 12 ngono to. Ane sesuk sing bener sing 20 sing kurang 12 ning golek nang ngendi. Lha yo mek ngono niku to dadi pokoke Islam iki dijengkel wong NU niku riang gembira ta kan. Ora penting niku. Lange kongkon poso, yo poso. Tapi posone wong mriki niku nek metu kong omah weruh jambu. baru rambutan, baru pelem, baru lembangannya kokean melek tuwo. Mula kiai ini seneng nih santri nih turu. Nek ngeyel didalili naumuso imin ibadah. Lalu turu nih wong poso ibu ibadah. Lah kok turu terus kiai ini sepi. Akhirnya lu ngoneng pasar tuku mercon. Akhirnya nih ono bulan Ramadan dardor mercon. Merconan orang usah komplain. Bahkan bapak polisi tidak usah protes. Enggak. Sebab apa? Mercon ini ku kagene wong Tegal perangkat ahli sunnah wal jamaah. Islam ini dicekel para kiai lho, tenang aman ra pedita pedidi urai biasa. Liyane Allah akbar. Kiai ini ya ora ngerti dalile, ngerti nek dalil ngene iki ya ana, ngene ya ana, tapi nek kiai ya milih sing Allahu akbar. Ngerti? Sebab napa ngomong jamaah. Jamaah ini ku matane niku sik penila-penili ngene sing jenenge ngene. Lah nek perlu ngene ngono ya nyetop apa ngono. Mula kiai yang jogok ngomong makmum ngomong makmume nameng Allah akbar ya ngene ta. Cek ra weruh nek opo ngono. Kiai yo ngerti masih otak sembahyang sing begeke-begeke iku ya ono dalile. Tapi kiai iki yo ngerti murid ini ku sikile rangen cap salep 8. Mula aja meneh kok digrayangi senggol wae jing jingkat ini. Nah mula kiai milih sing Allah akbar. Terus sembayangi kiai ini ora suwe, dilite duit ngono. Lha soal murid ini kepesirae iki nek takbir iki tekan ndi? Ya linggis ya eling, martabak ya eling apa eling. Mula nek kiai sembayang Allah akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Yo ana sing ngono. Lemah mang uwang niku mboten gampang lho niku lho. Kula niki wis blenger apa uwang ning ngisor niku. Mamang wong nang ngisor parah ni tangisi, Gus apa? Ngapunten Gus wingi lare-lare sing khataman Quran niku. Nggih napa mboten kula ajeng crita mboten lha napa? Iuran 250 kula mboten duwe dhuwit. Lah terus kula dolke kire angsal mboten. Apa ana? Ya ora ana wong ngono apa meneh. Cerita Rupib Tohir ora wani, critane karo aku kula dolke kire angsal apa mboten oleh kula ya mboten. Lha kok oleh kiai ana sing protes, wis kadu. Nek wingi njaluk ya tak kei. Lu biasa. Mendina tening ora ya Allah, kadang nemu lho. Ulama niku abot karena apa? Ulama niku pewaris para nabi ujung tombak nasib Islam ning donya ya apa jare ulama? Ulama kliru ya Islame kliru. Mula NU niku hati-hati tenan nang urusan kaya ngoten niku. Biyen piye to? Oh, biyen ngene. Oh, biyen ngene. Untung Kanjeng Nabi niku marisi ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah iki mandhep wong Nabi sedo, tapi wal jamaah niki terus berkembang, bergerak sampai akhirnya awak dhewe duwe ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah sing digawangi ulama Nahdlatul Ulama. Mulai NU niku bayang nembiyen sak durunge NU para wali kula mboten bayangaken dadi ulama we abote kok ngene yo kira-kira zamane bapakne Sunan Ampel ingkang nami Mbah Brohim sak bapakne malih namine Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir iki abote kaya apa wah abote ora umum wong ning Indonesia wong Sayyid Ja'far Shadiq sing isi ning Arab isi buyute nabi maun wis abote kaya ngoten nggawa Islam sampai saya Ja'far Shadiq pengen pindah ke Arab curhat karo nabi mbah aku tak pindah wae ya kok Arab nek cara bahasa dhewe ngoten niku lha curhate ngeten Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin أخرجنا من بينهم سالمين وعلى alihi wa sahbihi ajma'in. Ya limbah daratan pun sing dolim dolim ketungkul pada rum dolim dan gelut karepe dhewe lu tak metu mawon wa akhri jenami mbah ini himsa lha iku lha abote ngono mbahne malah abot malah coba sampean iso mbayangno Sayyidina Husain lu dipateni ku zaman kaya apa kira-kira ayo sampean mikira apa meneh kok zaman saiki meng arep paten-patenan gampang wong zaman semono putune nabi lu dipateni karo rombongane Yazid bin Mu'adz iya sampai tanggal 10 Asyura menjadi bulan duka seluruh kaum muslimin di dunia lu coba iku abote kaya napa putune nabi sik digendong karo nabi pelaku pembunuhane ya roh nek iku disenengi nabi lho iso dipateni yo piye betapa sulitnya membawa Islam Kanjeng Nabi diusir rono rene diputu Sayyidina Husain pateni karena problem politik mulu hati-hati nih karena wis ana problem politik ya ora iso ditinggal ya ora iso digawe tawuran lho ya hati ngene iki sampai tari ini niku ora dilalekno karo wong sak donya bahwa bulan Asyura itu adalah bulan duka seluruh kaum muslimin di dunia sing wong Iran niku ora iso lali sampai kadang melukai dirinya jenenge wong Syiah niku baca-baca awake sampean ora usah ribut iku haram iku wong Iran kenapa karena Sayyidina Husain niku keluargane wong Iran biyen soalnya Sayyidina Husain itu mantu nih Rojo Rustum Rojo Rustum itu Rojo Persia mereka Sayyidina Ali itu dakwah itu mereka terus putranya dipek mantu kali Rojo Rustum. Rojo Rustum itu Majusi, tiang Majusi itu nyembah geni lah begitu masuk Islam geni ini diguang tapi cagak geni ini digeleng arep masjid namine mana Manara mulo akhirnya masjid Persia duwe Manara lha kok apik wong sak donya ndelok Manara kok apik mulo pengin gawe Manara lah tekan Tegal jenenge menara iku cagak api Majusi teng Persia lho ngono lho mulo aja iki ora oleh wong cagak ya kok gawa tekan saiki lah sebab niku mulo melukai diri. Nah sing ado kaya awak dhewe mengenang peristiwa niku gawe bubur abangku unte terus ulane dijikuk buntute jenenge wulan Asyura niku Bu Asyura niku dijikuk silit ngajeng buntute lamine Asyura soale wong Jawa niku senengane ne bahasa Arab niku jikuk mburine tok Muhammad Mat ngono mawon. Mula kula tahu ketekan bocah jenenge Muhammad Ali karo Muhammad Karim. Jenengmu sapa? Mat Ali yai. Nah iki Mat Karim. Mat iki Muhammad ojo Mat ngono ae wong Jawa ben gampang Muhammad dadi Mat. Jenengmu Muhammad Ali, Muhammad Karim. Nggih yai matur nuwun kula nembe ngertos nek jeneng kula niki Muhammad. Berarti kula Muhammad Ali kali Muhammad Karim yai. Heeh. Lha mamu ngendi? Teng Tegal yai. Tegale ngendi? Kebasen yai. Lah kebasen ngendi? Niku yai wingkinge Muhammad Drosah. Ha nek madrasah ya madrasah ngono wae, ora usah ditambahi Muhammad Drosah ya. Jawa niku senengane murid tok. Niku Zainal Abidin, Bitin, Zainal Arifin, Ipin. Mula Asyura niku disebut Asyura, niku mengenang niku. Mula wong Jawa nek ulan Asyura niku ora man mantu ini bulan duka aja gawe acara ora ngawinke anak bahkan wong Yogyakarta niku nek wis ulan Asyura muteri beteng ora muni meneng ngene tok ini bulan duka jangan kakehan lambe sing Solo ngetutke kebo Kiai Slamet nek ana taeke metu diusap-usapno ini bulan duka aja kakehan dandan lho iki lho wong Jawa apike menghargai peristiwa. Yo ngono. Nek santri kiai nek ulan Asyura santunan anak ya. Ya tim gumengenang peristiwa niku. Cuma terus ketekan wong kocelok-kocelok sing ora ngerti urusan niku. Alo-alo, ha iki pian gara-gara nyiroro kidul mantu. Nyiroro kidul mantu gundulmu piye to iki? Sing alo-alo ngoten niku namine Ngabdullah. Ngabdullah niku tiyang bakaran pati. niku santri tapi kere ra kuat kere melu londo, akhirnya gelar Kiai Tunggul Wulung, nulis dua serat babon sing setunggal namine Dharma Gandul Gatholoco, sing setunggal namine Sabdo Palono Yoking Genggong nu karane Abdullah. Niku sesat karo niku. Sing Sabdo Palono Yoking ngarani sing nyerang Majapahit niku Demak, padahal sing nyerang Majapahit niku Girindrawardhana saking Kediri. Girindrawardhana niku putune Jaya Katuwang. Lah Jaya Katuwang dipateni Wijaya sing ngedekno Majapahit. Wijaya mantune Kertanegara, Kertanegara dipateni karo Jaya Katuwang. Dendame sinten? Dendam taun 1222 kenarok mateni Kertajaya Raja Kediri, tapi diwale. Oh, ini tepuk tangan sih banter rasa sungkan Eron NU ini ku muhafadzah ya, mulu-muli. Tapi diwale karo Sabdo Palono Yogyakung sing nyerang Majapahit niku Demak. Harus sing nomor kali niku Dharma Gandul Gatholo. Loco niku serat kocok niku zaman biyen. Niku serat pornografi. Dharma Gandul niku uripe mung nrimo gandul ndok loro niku. Gandul teng pundi teng Gatholoco, teng Gatholoco niku lok-lokane wong Islam sing sunat. Soalnya disunat terus gatule meluncur ana kulite. Lah Dharma Gandul niku mung gandul ning gatul meluncur niku. Lah gatul meluncur niku sempurna uripe nek petuk Dewi Perji Pati. Lah Perji niku manane kan niku. Lah niku mulo aja jadi gila. Lha Joko waro sepo bulan Asyura ulan Suro. Lah nek sing ora ngerti ribut. Delok wong Syiah wong Iran begitu cinta sama Sayyidina Ali. Lah biyen Sayyidina Ali ning kampung kono. Mula kadang sakniki niku kathah sing Syiah waspada Syiah apa Syiah iki ya ning kono ning kene ya ora urip apa. Sejarahnya beda ya. Urip ya paling siji loro telu papat ngono mawon. Kono karo Wahabi niku ditukul ki mriki ya tukul ning ora uwah. Kono karo kurma ya tukul ning ora uwah, ning ambruk apa mepeti dalan ngono to asline niku. Lah sing ning mriki ya Islam carane santri ngene iki entenono, tambah suwe tambah gedhe. Lah sing ane ngono ya biasa ngono, manyane keluarga biyen keluarga Sayyidina Ali sebagian besar ning kono. Ya sebagian ana sing tekan ke ene, nah sing tekan kene wis beda karo kono ngono to. Mula ana sing hati-hati. Hadat Alwi itu Syiah punya lagu Umi. Lagu Umi lho ribet wong ning kene lagu sing luwih serem niku wonten Indung-indung. Aduh aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Kok nganggo jeneng Siti Aisyah iki ngopo to Le? Ora tulkiyem apa ngono kok Siti Aisyah. Di Jakarta lagu-lagu Betawi serem meneh. Fatime jande kaye opo ngene Fatimah lho. Ora Maria Mercedes ngono. Ini artinya apa? Di sini tidak terlalu punya beban sejarah, maka di sini ada Pak Ali anaknya namanya ya Yazid, ada Pak Ali anaknya namanya Muawiyah. Nek golek ana ning kono jeneng Yazid karo jeneng Muawiyah ning asih ana ora oh. No, lho ngene iki lho kadang nek ora didunungno karo NU. Mula NU ora tau melu, berhubung NU ora melu terus kiai ne dituduh Syiah gara-gara ora melu dadi suporter ngono to. Coba nek melu dadi suporter, wah Kiai Said top, arep dadi suporter. Begitu dikaosi, kaosi copot meneh wis kowe wae sing dadi suporter. Ya nesu karo Kiai Said, ganti Kiai Said sing dilokno sing Syiah. Lu tenang mawon yo. Saiki ndi suarane wis ora ana kowe prei wisan leren wisan ganti Pak Jokowi utawa Prabowo san ndi ge wayahe ngono to. Lah niki Yai Subhan, monggo Yai Subhan, monggo monggo niki sing sering Muhammad Aliane, monggo Yai Subhan, insyaallah ensiklopedi berjalan nih. Lah nek ra roh niku masyaallah. Masyaallah. Ya watuk kumat. Lah iki ayo anu ya wis otak watuk ana wis ngene. Wong isone mek arek otak watuk ana ate lapo. Delok bocah delok sampean lho karena iki watuk iki. Ya ya. Loh. Jadi ada sejarah-sejarah besar yang tetap dijaga kalian olah lama. Lho ngene niku sing asli kono. Lah begitu zaman situasi kayak gitu NU masuk sini apa Islam masuk mriki sing beto sinten Syekh Jumadil Kubra petuk sapa ora main-main petuk mojo pahit lho coba agama wis duwe apa-apa wis duwe mula Syekh Jumadil Kubra niku ya wong panjenengane wong wali wali niku nek nganggo apa-apa ora nganggo utek ning konsultasi kali Gusti Allah iku wali. Ciri-ciri ini wali ini kenapa? Sekolah ini kurang ah, ini diulangkan ini buatan kata paling yang Yahayu, Yahayu, Yahayu ini sekolah ini telung tahun lugu yowayuku, yowayumu, yowayuku ini wali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini namanya di sekolah ini fa'inna ma'alu sri yusro, inna ma'alu sri yusro ini lugu selawih ta tahun Sunan Kali Joko ini namanya di sekolah ini la haula wa la quwata illa pilih lu gue selawih tahun sebab wali diku innal ladzina qalu rabbuna Allah tsummastaqamu. Nah tsummastaqamu niku sing suwe. Yang mulai iku jenenge download nek cara cah saiki. Download programe Gusti Allah niku ya ora cepet download. Engko nek wis di-download niku gak terus ana jenenge tatanazzalu alaihimul malaikat. Dadi malaikate medhun dadi konsultan. Mula wali niku konsultane langsung malaikat wong bolone malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Mula wali niku la khaufun alaihim wala hum yahzanu. Wong download tenanan. Niku Allah ya Allah ya Allah telung tahun ya download ya dadi akhirnya duwe wifi, punya program. Lah akhirnya iso diakses .co.id mulo nek karo para wali cara ngakses program ila ruhi ila hadro hadrotin niku lak cara model milenial. Lah mulo awake dhewe sing ora tau download ya mung diulangi ila hadrotin Nabi Mustofa Muhammad ila ruhi ila ruhi terakhir wa nakhusu khusus ila ruhi wa'dul al-Fatihah. Namine ngakses program nek cara wong saiki nek biyen ing .co.id niku lho. Nah sampean kan ora tahu download dhewe kan ora tahu nggih. Angger jak download tu turu. Yalah. Turu. Mula sampean ora duwe program, ora duwe wifi mula senengan nek golek wifi gratis. Gratisan mula angger ana kiai teko ngono barokah lho majane wifi gratisan. Layane wifi gratis anane no barokah ya subhan barokah sampai ya subhan iya titik dang ngore wifi ku aja pontekno lha niki ra carane lha niku para wali mulo wali ora wedi opo-opo saiki wali ra ono mulo wedinan kok saiki wedi kabeh sampe nek ngerti ngono. Saya cuma tilku bro, aku waktu melebu dan meriki kawitan. Wong Jawa ini rawleh haji coba. Haji ini rukun Islam nomor 5 mulio ini ibadah. Karo wali, karo para wali yang ojo lu ngaji, didelekke, disembunyikan bahwa Islam ini ono rukun Islam ono haji Islam ini rukun apa? Rukun Islam ini mengisi tok ya ibianu, syahadat tok. Tapi berhubung syahadat kudu sholat, kudu zakat, kudu poso, kudu haji. Mula ana tarekah rifaiyah ning Jawa niku. Rukun Islam piro? Siji, ngono tok. Soale zaman biyen nek disudono langsung 5, kakehan megah. Terus siji tok wae. Ning suwe-suwe engko lak kepethuk tekan 5. Haji ra oleh biyen wong Jawa. Soale para wali ngerti nek wong Jawa niku Hindu karo Islam niku simbole mirip. Wong Hindu niku simbole candi. Candi niku tumpuan watu, ning kene ra oleh. khawatir engko tekan Mekah kok ya tumpukan watu lah kok padha wae. Teng mriki niku tidak boleh menggunakan air suci, jlumpret niku ora oleh. Lha kok tekan kono ya ana air suci jam-jam. Teng mriki ora oleh muteri candi ngangge kain selempang warnane kuning. Lha kok tekan kono ya padha muteri king warnane putih. Nek rampung urusane padha rambute nek teng mriki digundul teng mriki tahal tahalul. Nek bar perjalanan suci teng mriki iku menyembelih binatang namine gadri. Lho kok tekan kono ya kurban. Ning kene ra oleh linggayoni. Lho kok teng kono ya ana jenenge Jabal Roh. Ma padha-padha tuku watu timbangan ning kupun slet ora usah lunga haji. Lunga hajine cukup ning Gunung Merapi sembahyang Jumat ping 41 Jumat aja mudhun. Lho niku napa kok teng Gunung Merapi satu-satunya masjid zaman semonten wonten teng Gunung Merapi. Lho, mula wong Jawa sing asli biyen bayangane nek lunga haji ning Gunung Merapi lho iku Islam asli Indonesia iki yo ngono iku. Ini butuh arkeologi pengetahuan untuk memahami ini. Nek kowe ora paham ngono, kowe ora NU tak kandhani. Kangge Kyai. Ya termasuk mau napa wulan suro kok curados. Napa wulan suro kok ora mantu hormat bulan Asyura itu bulan duka. Nek kowe ngono ya ora paham, mesti kowe iki ora NU senajan kowe iki maca NU ora ngerti kowe nek ora ngono kowe. Mesti jalur ajaranmu ora teko ulama, mesti teko Google. Dengan ana nama susah zaman semono, mangkane untuk sementara haji dipending. Ngono sampean de padha karo kiai. Kiai sapa? Kiai Wahabasbullah. Makam Nabi ajeng dibongkar demo rono. Ancamannya apa? Nek makamnya Nabi sito bongkar aku ora haji. Raja Saud yo kemlini. Lah nek kowe ora haji ning kene ora haji ning ndi? Ning negaraku dhewe. Lho kok iso-iso wong hadise ana 41 Jumat ora tau pedhot padha karo lunga haji. Lah nek meng padha ngono aku ora sarana ning kene wae iso. Akhire Raja Saud yo mumet. Lho kok iya yo ana beneran ya. Wong wedok ora sarene iso ngambung hajar aswad. Lah carane piye? Angger gelem ngambung tangane sing lanang pas salaman oleh ganjarane ngambung hajar aswad. Nah. Aku rasane isih entuk ganjarane salat ngarep Ka'bah. Carane piye? Ya ning nggonku anger sing lanang turu dijejeri lak oleh ganjarane salat ngarep Ka'bah balane ngono ya ora isa iki ya kudu raja dibongkar kowe haji mrene wae ra apa-apa. Tapi murid ulama ngantrine suwe mulo latihan sik ning alun-alun ta Tegal labbaik Allahumma hajjan. Ka'bah triplek. Terus mengko lunga haji diterno teng asrama Dono Udan Solo nyewa bis papat. Sing lunga diterno asrama, sing ngeterno mengko kebun binatang. Lah iki carane wong NU ning Indonesia. Lapo sampean komplain, mulane dadi wong NU ilmune kudu rangkep, memahami al muhafadzah kali memahami al akhdhu. Nasatul. Lha para wali ngadepi wong Jawa kok Gusti Allah ilang jaman semono tak kandhani sampeyan pengin roh. Lha pengirane wong Islam iku Allah. Allah ora ilang jaman semono, soalnya langsung Allah ditabrak karo wong Hindu. Tukule apa? Pengiran. Tukule apa? Gusti. Gusti Allah, Gusti pengiran sampeyan apa ora serem iku nek para wali nek lagi sedang bekerja. Allah diilang isik nek ra ngono tabrakan karo wong Hindu. Mula Allah jenenge pangeran. Pangeran niku apa anake ra raja. Gusti iku sapa anake ra raja. Apakah kita merendahkan kedudukan Allah menjadi anake menungso? Nggih mboten. Kiai ketika mengambil sikap menurunkan menghilangkan nama Allah ganti pangeran Gusti, kiai nyambut gawe. Carane nyambut gawe piye? Raja dan hamba disatukan di tengah-tengah bentuk konteks baru jenenge musyarakah, masyarakat baru yang saling bertanggung jawab. Orang meneng tok kiai niku nyambut gawe. Begitu digawe musyarakah, akhirnya muncul masyarakat baru di luar raja dan di luar hamba sing saiki dikenal dengan bahasa masyarakat. Rahakati kiai nyambut gawe ora kok bar ngeculno terus turu ngono. aja kok dipadakno pengurus manuk glatik cucuke biru bar dilantik terus tuh. Manuk glatik niku cucuke abang bar dilantik niku terus berjuang iki piye? Iki nek kiai ora berjuang kok sampai tekan kiamat Allah iki tetep pengeran, tapi kiai nyambut gawe pelan. Deh, mulane ana kiai gek nyambut gawe aja kok komentari. Wong liyane komentar bal-balan sampe tutno. Kiai nyambut gawe. Lho aja meneh kok istilahnya Allah ini gripnya turun. Tapi begitu muncul musyarakah, lahirlah komunitas baru di tengah komunitas raja dan hamba tukul gitu nih apik. Begitu ana musyarakah, tidak ada raja, tidak ada hamba, dilebur karo sapa? Karo para wali. Raja dan hamba disatukan jenenge apa? Sing iso menyatukan sapa? Ya ora ana liya sak liyane Kanjeng Nabi, hanya Rasulullah sing ngerti cara menyatukan. Rasulullah ngendikake napa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka hilangnya raja dan hamba dilebur koyo dawuhe Nabi, namine ra'i. Raya saling bertanggung jawab, sing diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Satu-satunya kaum muslimin dunia yang sanggup mengambil kalimat raya menjadi rakyat hanya ulama Indonesia. Jadi mbok pikir kiai meneng lah. Lah nek raya iki maknane apa? Ayo didongakno. Jeneng iki minangka tafaul, minangka donga. Uang ben sregep ngaji, anake jenenge ngaji, ngaji yo ngono. Ben sugih jenenge Sugiar. To. Lho nggih. Lho nate niku. OMC-nya itu Sugiar. Sugiar to. Lho nggih, ben sregep ngaji, ngaji yo. Ini nama iki donga. Lah wong sak Indonesia sing isih beda-beda, ya isih ana sing Islam, ana sing ora, ana sing tawuran, jaluke jeneng titipke Kanjeng Nabi, jenenge Ra'iyah. Muga-muga sesuk kabeh dadi pendereke Kanjeng Nabi. Niku wali dol. Sebab nopo? Ini berbeda-beda. Nek mbok sebut asline langsung kafir, ngamuk zaman semono. Mula kafir iki sing nglawan, begitu wis rukun bareng jenenge dimi, begitu titipke Kanjeng Nabi jenenge ra'i, ra'iyah. Lho iki lho, apa tumun? Lah wis ra'iyah kok kafir nomen iki gundulmu lho piye? Para wali wis ngisi ngono iku. Itu bukan konsep baru, ya. Lho syaikhun ustadzun, syekh ustad ilang se aja kok dadi perkara. Leboke jeneng Jawa jenenge kiai. Kiai padahal kiai iki jeneng kebo, Kiai Slamet ta kan sampean. Kiai iki jeneng tombak kiai pleh. Pleh tapi nek sampean langsung syaikhun ustadzun nabrak dhelike sik. Sebab napa? Mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam iku tanduran, mulo sing pinter carane nandur. Akhraja syat'ahu fa azarahu fastaghladu fastama'a ala suqi ya'tibu dzurra'a yaghidu bihimul kufar. Islami tanduran, nandure sing bener. Nek arep ngerusak Islam ora usah rusak liyane, carane nandur kok rusak, tandurane mesti rusak. Lho mula wong Yahudi wong Nasrani wong ape ngerti Islam iku nek carane nandur bener kok teng pundi mawon tukul. Ya. Lho terus kiai tiba saiku ustazun padakno kiai iki piye? Apa petuke nendi? Tapi begitu ra'iyah mlebu, kabeh sedongane mlebu titipno Kanjeng Nabi. Ra'iyah iki nek ngumpul Kang ya, titipno Gusti Allah. Cek ora ribut carane nitipke nggon bahasane Gusti Allah wa syawirhum fil amri, moko lungguhe ra'iyah jenenge musyawarah. Iki bahasa Al-Qur'an. Lah nek musyawarah aja menang-menange dhewe, rukuno, saling bertoleransi, saling mengertilah. Duduk yang saling mengerti neng Al-Qur'an namine tafassahu fil majalis fafsahu yansakhillah. Mula lungguhe ra'iyah neng musyawarah jenenge majelis Qur'an kabeh. Lha nitipke apa-apa titipke Qur'an. Lah nek wis dadi majelis ya aja lali angkatan pemimpin. Pemimpin iki sapa? Ya nek iso iki mencerminkan wasi'a kursi yuhus sama sama watmu lo kedudukane pemimpin jeneng kekur kursi. Lah. Sampeyan tumon bahasa negara seperti itu. Karena hari ini itu bukan bahasa tongkrongan, itu bukan bahasane wong lungguhne pinggir dalan, itu bahasa resmi konstitusi dasar negara Republik Indonesia. Sudah diwiyar ya wis ngerti menang sapa kok anggere rapate cocok ilang sih ngono ae. Dalil asyariku wasyariqatu fakta itu ilang. Sing tukul napa dalil tangan nek pengin dadi wong apik aja lali jempol jempol iki ra sempurna nek ra ono jentik lho jentik iki maknane jautak-atik barang li lian aja nyolongan ora metu dalil asyariku wasyariqatu fakta ijma hadis law anna Fatimah binti Syarakat laqata tu ya dambe ning jentik ya jautak-atik barang lian iki tak jenengi jentik soal iki njen silite pitik. Iki jari manis dadi wong sing manis sing aja manis-manis rai iki dadi penunggul dadi wong sing unggul ning aja sombong-sombong iki penuduh dadi wong nek iso nuduhke wong sira dadi jempol mulutan wong biyen iki apik pinter ora kaya wong saiki begitu wali ra ono apa-apa arep diketokke ka kabeh mulo dadi ribut kaya ngeten iki apa-apa ketokke wali biyen deleke sampe engko tu tukul lo ngono lo kiai biyen ngelingno pemimpin ya aja kok PKI ngono ya aja to ya sampeyan kadang nek ngelingno pemimpin rumangsamu pemimpin iki babumu ngono to iku presiden masih yo kurung labine kotak-kotak ngono iku presiden dipilih oleh rakyat jombok lok-lokno sak geleme udelmu dhewe. Ya masih lurah cilik iku lurah celuken Pak Lu, Pak Lurah. Masih iku camat cilik guru celuk Pak Cam. Pak iki presiden apa celaco Jokowi lambemu lho karepmu. Kalau bukan kita siapa yang akan menghargai pemimpin bangsa kita? Siapa yang arep menghargai Pak Prabowo lho ngono. Pak Jokowi ngojo kok terus pidato sak geleme dhewe. Kalau engko tidak jadi maka tidak akan ada lagi yang menembahmu. Iki model opo? Loro-loro nih Islam. Pak Prabowo Islam, Pak Jokowi Islam, Pak Sandi wakile niku santri milenial, wakile Pak Jokowi sinten? Rois Amnah Dotil. Rois amiku yo. Aja mbok padakno sapa? Kan sampean NU ora? NU ora sampean? NU. Lah nek Rois amu digawe arep melu sapa? Gawe. Oh, angel. Udah ya isuhan. Lha ini aja diwis to. Loro-loro ini siapapun pasti nanti akan jadi presiden. Nembus sing iki kowe apa jare takdire Gusti Allah. Garis tangane lho. Nek kula garis tangane kula Kyai Subhan ngeten iki wis ngaji ngono ae. Dadi presiden paling sing milih emang loro ngono to. Nek kula ketara tak akeh dhisik. Lah ini bangsa kalau bukan kita yang menghargai Masya Allah para wali wien halus kalau wong halus ngene dadi prototipe-prototipe iki digowo kali murid-muridnya para wali teng Sulawesi Datuk Ribandang gowo prototipe ini lahirlah kerajaan-kerajaan Islam di sana sing kene kemudian muridnya Sunan Ampel gowo ning Palembang namine Aryo Abdillah ngedekno kraton-kraton teng Palembang. Hatib Dayan pindah teng Kalimantan ngedekno kraton-kraton Kalimantan. Model baru prototip masyarakat Islam yang ada di Nusantara. Begitu londo teko dilawan bareng londo lungo para santri bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Niku maka kawasan ini diarani wilayah wilayah napa wilayah daerah para wali lho niku lha sing iso jiko ngono ora wali ora iso tul tul mula ditinggali Islam ayo dipertahankan sampai mati NKRI harga mati wong ninggali wilayah kok ora jazirah ngene iki ora kawasan ning wilayah wilayah bahasa Arab daerah para wali lho iki nek ora paham Islam ngelingno pemimpin zaman biyen yo nameng gundul-gundul pacul-cul gembelengan yo nyungi wakul-kul gembelengan iki ngono tok gundul iki sirah sirah iki pemimpin rozon duwe barang papat mripat irung lambeku kuping barang papat ira kene ngucul mripat delok rakyat irung go ngambus rakyat lambe go nuturi rakyat kuping go ngrungono ra kaya barang papat iki kok ucul mripate ra weruh rakyat kuping ra krungu rakyat lambe ra iso nuturi rakyat irung wis ra kampus rakyat gundule gembe lah gundul gembelengan nyunggi wakul nyunggi amanah kok gembelengan wakule nglim nglimpang segone kleleran dadi saklah latar lho ayo coba hebatnya ulama dhewe mbiyen ngelingno wong dengan bahasa-bahasa yang santun mulane dadi wong NU ya wis ngono iku biasa rasa tak kita pedidi ya ora ya sama won nggih leng kene tak kandhani kok sampean kiai wis ngene iki klambine Dona Irang, Dona Kiai, ya Subhan masih ada duit ya kayak sarungnya atlas. BHS nih. BHS. Enggak lah, tapi begitu bangsa ini waktu setelah berjalan panjang. Pewaris-pewaris para nabi niki ditinggali wilayah. Ah kok londo petakilan. Akhire kiai-kiai yo dilawan londo. Carane nglawan piye? Bedil ra duwe. Kepru-kepruan ka kalah mari kita lawan dengan kebudayaan. Apa caranya? Mantasyabbaha biqaumin fawa minhum. Sapa sing madani londo padha karo londo. Ngoten yai. Heeh. Londone piye? Londone jas-jasan. Sampeyan piye? Kelambinan biasa. Londone piye celononan? Sampeyan sarungan. Londone piye sepatunan? Awak dhewe sendalan. Londone sepatu apa sendale apa kayu? Awak dhewe sendal kayu. Londone sendal kayu. Lah, iki terus piye? Ya wis kayu pentole siji wae. Dhewe iku bagi ya perlawanan itu direspon sama Belanda, para santri diajar lari ke kampung-kampung, maka santri akhirnya tidak di kota lagi tapi berada di desa de desa. Kalau sekarang ada yang mengatakan santri desa, kami tidak malu karena itu resiko mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Biasanya santri ini lawan, jadi begitu londone mumet, akhirnya londone kompromi, ya wis santri ini pancene ya kuculuk tenan kedone miring sarung yang linting, tangane gudi tapi ini tatnya iya. Dan akhirnya londone nyerah, ya wis nih di sekolah no wae, wong Jawa, wong Indonesia. Si sapa sing arep usul wis ben urusane Van de Venter. Van de Venter itu anggota Volkskrat terus saat niki di DPR. Van de Venter kongkon mulih neng Londo petuk Ratu Wilhelmina jeneng Ratu. Wong Indonesia iki nek tetep diteken kaya ngono nglawan. Nek di sekolahno pripun? Ya wis sekolahno wae. Lahirlah politik etis. Akhire kabeh iso sekolah. Tapi santri emoh. Pokoknya sekolah Londo opo padha emoh aku gawe dhewe pesan. Pesantren ini lah cikal bakal pesantren ini yang tetap bertahan untuk menguatkan ahli sunnah wal jamaah. Santri biasa. Tapi begitu zaman berubah, kiai ora kuplek ira. Oh, zaman berubah, Kang. Gimana? Ini eranya waktu ini waktu membentuk bangsa waktu gawe negara iki wisan. Kono gawe negara, kono gawe negara. Akhirnya apa? Sing neng Eropa kondo, yai niki sing sekolah mriki di buku rada apik yai. Buku nopo Kang? Ono buku iki sing nulis Ernest Renan judule What is the Nation? Apa itu sebuah bangsa? Lah terus piye? Aku arep gawe negara. Jenengan pripun yai? Ya wis, ayo nek ngono gawe negara. Kubul waton minal iman tukul tahun 1903 telulikur lho jane sarung merdeka Kiai Hasyim wani ngendikake hubul wathon minal iman lho akhire rukun loro piye carane bangun bangsa negara dua aliran ilmu yang berbeda siji ilmu barat siji ilmu Arab dadi siji bangun bangsa iki lho santri nek wis mikir bangsa mula jogumun Soekarno puluhan tahun neng London mulih tetep Indonesia Yai Hasyim puluhan tahun di Arab mulih tetep Indonesia. Indonesia saiki kadang lunga umroh seminggu mulih dadi kono dadi Wahabi betul di Indonesia terus iki bangsa iki piye apa rumusnya ngene iki ya rumusnya Quran dul Quran menyatakan apa watini wa zaitun wa turisini wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi aksani takwim iki Quran iki lha dhewe iki ya termasuk aksani takwim ning aksani takwim versi Indonesia ciri-ciri bahasa-bahasa ngene ya aksani takwim dadi aksani takwim zaman Rasulullah iku wis ora siji le zaman teng Nabi Adam terus siji gotik dhuwur swidak dira wis nak mele menara ngoten niku suarane banter wuih ngawati katoke jembar lho tapi zaman Nabi aksani takwim wis beda sing ning Arab ayu kan ganteng sing pindah Eropa gedhe dhuwur rambuté abang sing pindah Inggris Eropa gedhe dhuwur rambuté abang sing pindah Cina tembem-tembem sipit sipit sing pindah Afrika ireng gosong kaya kopi goreng sing pindah Indonesia cili-cili besek niku aksani takwim nggih mulo Allah wis ngendikake wa ja'alnakum su'uban wa qawba ila berbangsa-bangsa bersuku suku lho nabi niku wis menghadapi situasi kekinian dadi nabi mawon Nabi Muhammad ngadepi saudara tuanya yang dua jenenge Yahudi karo Nasrani dulur tuwek saking garis Nabi Isha Nabi Muhammad dari garis Nabi Ismail Nabi Muhammad lho ngono karo Gusti Allah ya dirukunke kok carane ngrukunke piye agar bar salat Kanjeng Nabi kama sallallahu taala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim ra gelem melu wis dongakno wa ala ali sayyidina Ibrahim lan sing Islam ya wa ala ali sayyidina Muhammad ngono-ngono rangel kok zaman segitu wah Kanjeng Nabi iso ngrukunke ziarah neng Ka'bah iki lho bekasé Nabi Ibrahim jenenge Khidir Ismail. Iki jenenge makam Ibrahim kuwi nggone Nabi Ismail, Khidir Ismail, kono Safa Marwah, balang setan kene baleni, terakhir disuruh menghadap pundi teng Jabal Rahmah. Di situlah awal manusia berasal dan dari situlah manusia berbeda. Beda mulo wong nek dikongkon haji ning Padang Arafah mulih kudu ngerti manusia memang berbeda. Beda nek wis perlu Jabal Rahmah kok mulih ra paham nek menungso beda-beda berarti ning kono mestine mek turu tok ora ro iki Jabal Rahmah iso iso hajine mardut ya wis ning kene cili-cili nek Arab ayu ganteng rasa diprotes wong teng Arab niku banyu angel nek digawe cilik elek pesek ngene ratus ya tambah elek lah nek wis ayu ganteng ngono ya ratus ra opo ngono Eropa kenapa tinggi besar rambutnya merah karena musim dingin butuh tenaga yang kuat nek gawe cilik-cilik katuhan mah mati iki dalile ra ono ya iki namen kamakola kira-kira wong kula ya ra ono dalile wong Eropa niku nek musim dingin ra duwe srengenge sehingga ultraviolet hilang kulitnya berubah kehilangan pigmen bintik-bintik kaya kulite tekek mula wong Eropa nek musim dingin mlayu teng Indonesia berjemur di pantai-pantai Indonesia mek cawetan tok kadang udo niku mboten purno niku de berjemur sampean ae sing ngeres mula sampean kudu ngerti ya yang ngono ku nek musim dingin tiyang Eropa mboten duwe godhong seluruh daun rontok di musim gugur sing mboten rontok namanya godhong cemoro maka bulan Desember hari raya Natal tiyang Eropa ngangge godhong cemoro karena mengikuto sing ora rontok coba nek Natal niku asli Tegal itu godhong jambu barang makanya ndak usah marah jangan masjid jangan ditami jangan ditanami pohon cemara karena cemara itu pohon Kristen semenjak kapan pohon punya agama ngene mengikuti pengertian ngono tok Wong Cina tembem-tembem sipit-sipit karena di sana musim dingin sering ngene mah metu salju turun puas sering ngene metu silau suwe-suwe kriyuk-kriyuk ngene yo. Lah ini kan alami. Yang Afrika kenapa hitam gosong? Lah Gusti Allah nitip ke singo ning Afrika. Nek digawe putih diuber singo apa ya arep ndelik nendi? Ane digawe ireng gosong mlayu nang kurep kan wis raket. Loh, ini men dikongkon ngerti tok, kita diminta untuk mengerti mulai ya dadi wali kota ya aja gawe perda syariat turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab ora usah engko pindah ning Thailand ngono. Lah kita Indonesia kenapa kecil-kecil pesek-pesek? Allah ngerti orang seperti kita ditempatkan di tempatnya yang paling indah namanya Indonesia. No. Lah karena kita ini apa? Lakot kholak nal insana fi aksani takwim ajari amanu wa amilu so lihat kiai wis rampung mulang amanu wa amilu so lihat kok wis duwe pesantren wis duwe pondok wis lengkap tinggal apa para ulama para ini bersatu untuk apa watin demi buah tin simbol Nabi Nuh wa zaitun simbol Nabi Isa Nabi Ibrahim wa puri sinina simbol Nabi Musa lah simbol Nabi Muhammad di Kudawa wa hadzal baladil amin dan demi sebuah bangsa dan negara yang aman. Maka setelah aman wa amilu sholihat wis dadi bentuk bangsa negara yang yang aman. Maka bagaimana membentuk bangsa dan negara yang aman dalam aksani takwim yang berbeda-beda? Amanu wa amil sholihat menyumbangkan apa? Menyumbangkan Pancasila. Amanu wa amilu sholihat diulang ke tengporo sahabat tapi membentuk baladil amini Rasulullah menggunakan piagam Madinah. Loh ini gila dul mulakno konco-konco niku ya kadang keliru Hizbut Tahrir ini karepe ya aman wa amilu so lihat tapi baladil aminnya Filistina konsepnya tapi itu anak hani Ikhwanul Muslimin mengajarkan aman wa amilu so lihat kok ya guys sekolahan tapi membangun konsep baladil aminnya menggunakan konsep Mesir. Pak Abu Bakar Ba'asyir mengajarkan amanu wa amilu sholihat gawe pondok al-mu'min ngerugi tapi konsep baladil aminnya model Afghanistan. Makanya ora cocok di Indonesia. Jadi ini bentuk baladil amin ini bentukan Arab sekarang nih teng timur tengah amanu wa amilu sholihat melaku baladil aminnya gak jalan remuk. Syukur Rohingya di Myanmar mengajarkan aman wa amilu sholihat tapi gagal membentuk baladil amin. Syukur Uyghur di Xinjiang gagal membentuk baladil amin. Kita ini mampu mengajarkan aman wa amilu sholihat mampu membentuk baladil amin. Makanya Nahdlatul Ulama dengan tegas amanu wa amilu sholihat Islam kita pertahankan sampai mati baladil amin NKRI harga ngono. Tapi untuk mendirikan bangsa ya ndak mudah ngerti-ngerti lontoh dikongkon lungo soalnya apa ketekan Jepang begitu ketekan Jepang apa yang harus dilakukan yang pertama kali berani mengambil resiko bekerja sama dengan Jepang Hadrotus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari coba nih saya ora dibulintek Kiai Hasyim zaman semono Kiai Hasyim kerja sama dengan Jepang menjadi ketua Sumubu ketua departemen agama Jepang akhirnya Bung Karno delok Mbah Hasyim kerja sama dengan Jepang Bung Karno mengambil sikap yo kerja sama dengan Jepang membentuk peta membentuk pembela tanah air di situ ada seinen dan keibu dan dibentuk di situ belum sampai satu tahun pembentukan ini kersane Gusti Allah ternyata Hiroshima Nagasaki dibom karo sekutu Jepang kalang kabut melu londo yo raiso melu Jepang raiso tapi karena sudah ada kerjasama akhirnya terbentuklah Dokuret Suzumbi Tushakai Dokuret Suzumbi Inkai yang dikenal dengan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Kalau waktu itu tidak ada kerjasama, kita akan tercerai berai karena tidak bisa mempersiapkan panitia dan dokuret sozumbi itu syakai, dokuret sozumbi inkai yang dikenal dengan PPKI dan PPUPKI ditempatkan di rumahnya Tezi Maida, seorang panglima perang Jepang yang berada di Indonesia. Lho ini zaman biar sampai rang atasi utakmu mikir kayak ngono iku. Nek ora wali ya Hasyim hawani. Oh yo ho. Lha iki ya wis balatilamine piye? Bung Karno menawarkan Pancasila. Ya wis cocok Pancasila ya wis bareng-bareng. Ngerti-ngerti ono sing ora paham balatil amin, pengin menambahkan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Akhirnya gegeretan kulon, batak moh, irian moh, moh kabeh kabeh sowan teng Kiai Hasyim, yai niki piye Pancasila? Cukupkah dengan ketuhanan yang Maha Esa? Sik, aku tak poso telung dino. Tak ngatam no Fatihah, sak Fatihah iya kan aku tuwa ya tak balen ya ping 350. Engko aku tak istikharah. Maka istikharah rakaat pertama surat At-Taubah 41 kali, rakaat kedua surat Kahfi 41 kali. Hasilnya apa? Mbah Hasyim mengatakan Pancasila sesuai dengan syariat Islam. Akhirnya bangsa ini selamat. Akhirnya bangsa ini selamat dul, selamat, selamat yo, selamat punya Pancasila. Makanya orang Eno tidak pernah komplain lagi dengan Pancasila karena yang memutuskan Mbah Hasyim As'ari. Mbah Hasyim tidak pernah memutuskan sesuatu tanpa konsultasi karo Gusti Allah. Artinya ini wis final coro Eno. Nah, orang yang udah itu iku ngaku Eno berarti rapati Eno. Oh, ngono tok ae kok angel. Setelah itu apa yang terjadi? Sekutu teko, yang eksekusi pertama siapa? NO dengan bikin resolusi jihad yang disepakati tanggal 22 Oktober. Sejarah tidak ada satupun yang bisa menghapus itu. Maka 22 Oktober resmi menjadi hari santri Indonesia. Ya mono ya mene. Kebijakan wis diusulno, ndak ada yang mensepakati itu hari santri. Baru di pemerintahan kali ini itu disepakati menjadi hari santri Indonesia. Kapan kita berjuang gawe Gus Dur ditolak. Gus Dur lho gawe arep gawe hari santri ditolak. Zaman ngono gak ono sing peduli, tapi pemerintah sekarang peduli. Mosok aku ra entuk matur nuwun, Kang. Dene nek kowe ra matur nuwun ya pancen kowe ora ngerti urusan santri. Aku tak matur nuwun lho. Ngono tok nek aku matur nuwun aja poklokno. Aku matur nuwun karo pemerintah saiki wis ngekeki hari santri. Matur nuwun Pak Jokowi lho ngono tok aku. Kok matur nuwun kok ra oleh. Ya inilah ya. Tapi langsung eksekusi pertama santri begitu tahun 45 munggah konflik di negara ini terjadi. Kenapa? Beberapa kelompok sing menolak Pancasila hilang tujuh kata, merongrong pemerintah dengan melakukan pemberontakan di mana-mana. Muncul DITII, muncul PRRI Permista, bangsa dalam keadaan terancam. Sing ngomong bangsa karek telu tok. Siji NU nomor loro PKI nomor telu Bung Karno akhirnya ya wis wong telu tok ayo mikul bangsa kanggone NU sapa ae sing mikir bangsa iku bolo. Maka waktu itu ada Nasakom NU PKI karo Bung Karno. Tapi begitu 65 PKI berkhianat, yang pertama kali bergerak membantai siapa? Nahdlatul Ulama. NU iki nyambut gawe, ojo pole NU iku bekerja, ora kok meneng tok. Begitu 65 Pak Harto berkuasa, apa yang terjadi? NU dikotak karo Pak Harto. Lebokke P3, Pak Harto gawe Golkar, Pak Karno digawe PDI. Lah NU sikut-sikutan ning jero diu. Adiu, ngono kok wis remek NU dikokon metu, kongkon dandani sing kerusak NU persis kaya gadong salam ya. Nek pengin masak asem nek ra ono gadong salam golek ning ndi-ndi begitu mateng gadong salam dibuak dhisik persis kaya silinder nek dalane rusak sing diarep-arep silinder begitu dalane mulus silindere dikokon lunga NU ngono. Mula Yai Bajuri teng Jombang para hadirin. Le panjenengan teng kapa ajeng nopo? Ajeng tawaf, ajeng haji. Lah le panjenengan teng ringin ajeng nopo? Ngising. saking jengkele kali Pak Harto. Tapi Pak Harto mau tidak mau harus merapikan bangsa ini. Pak Harto dengan kejeniusan seorang bangsawan dan seorang negarawan memaksakan apa? Harus kembali kepada Pancasila. Maka asas tunggal Pancasila diberlakukan lagi oleh Pak Harto. Kabeh kalang kabut iki piye Pancasila ngelawan. NU disurung teko nguri sing nyurung panglima DITI jateng DI wilayah pitu namine Dolah Sungkar. Ha yo lawanen tapi NU ora bodho ngerti nek iki mbok surung aku kejlung mbok digebuk kowe selamat tenono enteni Dul. Ayo enteni akhir NU Gus ana Gus Dur nom nekan iki Ahmad Siddiq Mbah Yai tolong keke ukhuwah waponia basyariah islamiyah. Ayo tak keke Pak Harto ngerti, M. Yusuf apa? M. Yusuf rawani ngamano pemilu diganti Pak Beni ketulik Yesuit punya lembaga namanya CSIS buat tambah, kan Pak Harto ketulik Pak Harto ini tapi delok ini deh akhirnya Gus Dur sana sini NU paham ukhuwah terjadi, Pancasila kebutuhan bangsa dan negara, maka Pancasila diterima sebagai asas tunggal. Untuk urusan ngelawan Pak Harto jalan terus dengan tidak kemana-mana tapi berada di mana? Mana? Lho ini santri ini ngelawan lho akhirnya bahwa NU selamat bangsa ini selamat, NU diterima. Begitu NU diterima, sing nyurung NU kejelung plung, duduk karo Pak Harto melayu teng Pakistan jenenge Dolah Sungkar, gawa murid jenenge Pak Asyir, Pak Asyir gawa murid jenengane Mukhlas, Mukhlas gawa murid ya digawa adi jenenge Amro Amro Imrono dul yo. Lah Pak Harto lah iki piye iki NU diterima asas tunggal, dituduh ya ora iso kok wis terima asas tunggal. Tapi secara politik kok metengkelek karo aku. Heh, timbangane Gus Dur ora kecekel buntute mlayune ndi? Tututno, maka ditutno karo Mbak Tutut kemana mana. Akhirnya Mbak Tutut numpak NU jenenge numpak niku, Mbak, bayar. Mula nek saderenge kalah politik naminipun riswah, begitu numpak bis namine ujroh niku ha. Halal maka Mbak Tutut memberi bantuan kemana-mana pada NU lumono cari Gus Dur tak gendong kemana-mana tak gendong ronor ini sampai akhirnya Gus Dur yang ngerti jadi tak gendong terus kesenengan nih tak kei dulina nanyar carane memberikan mainan naikkan putranya Bung Karno, akhirnya Bung Karno, anak Bung Karno, anak Pak Harto, sakbis, cakar-cakaran ditinggal turu karo Gus Dur. Akhirnya cakar-cakaran meledos 27 Juli 1996. Lah singa loro gegeran lemes cakar-cakaran sing momong singa sing dadi presiden ngono tok. Makanya jangan salahkan, jangan kau bilang NU bodoh, jangan kau bilang NU tertinggal karena ketua NU jadi presiden. Asing liyane NU ketua nih lagi tadi tim sukses. Makanya kalau Yai Abdurrahman Wahid bisa menjadi presiden, jangan sanksi Rois Am juga bisa memimpin negara Indonesia. Nggawen ono mulane ono ngerti ono mesti kaon piye to apa mungkin lho sik kita sedang berbicara tentang bangsa dan negara. Lah perjalanan panjang iki sing ngrusuhi NU ning kono kabeh maka kau di sana, aku di sini. Lha ya, lha NU makanya perjalanan NU itu panjang, tidak berhenti sampai di situ. Mula sakniki wong iki tak delok kok wis mulai do NU. Ini si sungkan wis do NU kabeh wisan tak kandhani sampean ya wis do NU sing biyen anti Sayyidina saiki ya wis gelem ning baginda Nabi Yina Rasulina ya wis gelem ning sik urung Sayyidina sing penting wis ora la tanya alu doa ar-rasuli bainakum katu aibadikum ba'dha ila ruhi maune mo saiki semoga arwahnya ya wis gelem tumpeng maune mo saiki sego kotak ya wis gelem ingkung maune mo saiki suwiwita ya wis gelem lho suwuk mo saiki rupiah ya wis gelem alat musik biyen mo saiki lambe ya gelem lentum dem dum dem dum ya gelem. Makanya sekarang mereka mengatakan mari kembali kepada Quran dan Sunnah. Bali o wong kowe tau lunga aku rung nang ndi kok pokon bali aku masih seperti yang dulu ndadel lho lho. Jadi wong NU nek rapat NU repot, rapat paham. NU itu bekerja. Nek NU nyambut gawe aja polokno ya. Kadang NU iki saiki kakehan wong gawa bimoli. Goreng kono, goreng-goreng masak-masak tumis-tumis. Goreng daging ayam, daging sapi, daging ikan. Kan ono wonten niku ta biyen. Lho kula wapal kare niku soalnya kula niku tau entuk hadiah minyak goreng. Masa kira amule hadiah minyak goreng nek ora NU ya ni ra ono ya mule. Tak pikir iki duwe tak wedhus kok mule dadi minyak goreng. Ora tahu lho kula niku eleng-eleng iki tahu juara kira ah. Lha mana zaman ada sembrono nek karo aku. Aku iki tahu kira ah. Lha nek dicoba ora enak kula. Ana bebakir suarane apik kula suarane elek. Insyaallah. Ning gayane ora gaya Sayyidina Umar, ning gayane Sayyidina Utsman ini insyaallah. Ya Sayyidina Umar kan bismillahirrahmanirrahim. Ini Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman bismillahirrahmanirrahim. Allah. Lapo muni Allah? Mau kok ora? Lho berarti sampean ora gayane Sayyidina Umar, gayane Sayyidina Us manmu lah ojo sok galak yo agak ngono wis ketok nih kayaknya bismillahirrahmanirrahim. Kan dah nih gula gula wis kiro ah gula wis kiro ah zaman wis leren leren goreng masak-masak. Loren niku. Kuwi kok niki. Nah hari ini apa yang terjadi? Kula lak wis omong kit wau. La islama illa biquwatin, kabeh sepakat Islam iku kudu kekuatan. Wala quwata illa bi jama'atin. Kekuatan tidak ada kalau tidak ada jama'iyah. Wala jama'ata illa bi imaratin, kudu ana kepemimpin. Nah kepemimpinan wala imarata illa bito adin tak ada tak ketaatan lah ketaatan ini yang taat nang Gusti Allah ta'ata illa bito tilah lah ini pengen orang anjar teko ini orang duwe jamiah pengen melu neng kene mula carane mangan tum penggerogoti kondur se to'at nang Gusti Allah digawe te'ede wising to to'at bid'ah tahu, nah ini to'at to'at Allah mulai digeser yang dukur ini engkau dewe sebeniki baru ngisore dipangan wala imarota illa bito atin ketaatan kepada pemimpin mulai digerogoti yai sa'id akil syiah yai sa'id akil opo opo meneh waktu yai sa'id akil ngendikan wong ini jenggoti dawa goblok wah tambah pekoro nih padahal wong nek ra ngerti iku respon Kiai Said karena kita penerus Wali Songo. Lho kok ngerti-ngerti ana wong ngarani Wali Songo ora ana iki lho. Rombongane jenengane sinten nika? Zainal Abidin ana jenengane Badrus Salam. Niku alok-alok Wali Songo ora ana. Dan mengatakan kenapa Wali Songo gak ada karena sebelum Wali Songo Gajah Mada iki wis Islam. Buktine apa? Asline jenenge Gajah Mada. Aku lo tidak semingar gimana Gajah Ahmad apakah sudah Islam? Atelek kowe iki ngawur ae. Gajah Mada iki Islam ora Islam aku ora urus. Cuman aku iki mengkelingan kedungguyu. Lho kowe-kowe iki lho aku ndongakno wong mati wis kok lono musyrik, lho kok saiki malah kowe ngislamke wong mati. Wong Gajah Mada malah di Islamno. Akhirnya mereka mengatakan Wali Songo gak ada. Lah jare Kiai Said pancen wong nek jenggote dawa iku kok goblok sebab saya ngalok-alok itu jenggotnya doa kah? Kabe lah kau nombales Kiai Said yang goblok penerus Wali Songo kau mengatakan orang jenggotnya panjang itu goblok sedangkan seluruh Wali Songo itu berjenggot jarimu ini raono apa saya ini berjenggot iku asale dul lalu ini gak ngerti loh itu cerewet Ya Allah, kita ini diopo-opo niki. Ketaatan diopo-opo. Kabeh agrono taat iki diopo-opo. Percaya kiai diopo-opo, percaya habib diopo. Wis ngene iki jeneng wayahe. Dadi ora usah ribut karena ini milik nial. Mudah sekali apa menyebarkan sesuatu karena ono jenengane media sosial. Kita milenial. Milenial skilling everything. Lagi ayah bisa nemen guling-guling ngapur milenial itu membunuh segalanya, membunuh akhlak, membunuh sopan santun, membunuh Pak Pos. Lho Pak Pos mati lho gara-gara ono SMS lah, ono nulis surat. Lho dulu saya waktu jatuh cinta susah, waktu lho ya susah biar nih pengen delok apa delok gajah ini ngenteni flora dan fauna. Kadang wis ngono diganggu Pak Armoko meneh siarane. Klompen sabet. Jatuh cinta itu susah, sakit. Rindu itu berat. Itu jangan rindu. Zaman kulo, zaman Bepakir, zaman Yai Subhan, rindu itu berat. Nulis, cari kertas warna pink. Ambune wangi terus ditulis. Dek, malam ini aku merindukanmu. Begitu berat kerinduan ini karena aku di sini dan engkau telah masuk penjara suci, masuk pesantren maksudnya, engkau telah masuk ke holy prison. Tapi kerinduanku nggak bisa kutahan, maka aku tulis saja kerinduanku malam hari ini. Karena dengan satu keyakinan, walaupun kita di tempat yang berbeda, malam hari ini aku yakin engkau dan aku berada di bawah sinar rembulan yang sama. Ditulis, begitu ditulis kirim Pak Pos ngenteni seminggu. Ya Allah, rata-rata sampai telok cagak seperti lihat wajahnya kita itu. Makanya rindu itu berat, jangan rindu, nggak jangan rindu tuh mana berat, rindu itu berat melulu melulu surat ini. Ya Allah sakit. Sekarang orang tidak merasakan rindu, cukup foto kok samping jepret wajahnya dikirim plung langsung di WA tulis muah muah muah. Lha ya mangga no yo, saiki itu orang itu banyak lupa sana, ora oleh melu kiai, ora melu oleh opo-opo, disiapno kiai anyar sing terkenal namine Syaikhul Ghuibli. Iki persiapan kiai anyar. Makanya sampean saiki ojo ribut. Siapapun yang ribut hari ini yang paling diuntungkan Mark Zuckerberg. Sopo Mark Zuckerberg sing duwe Facebook. Tambah ribut Facebook tambah bati. Suria tambah perang, pabrik senjata tambah payung. Lawang Islam biasa mawon. Tambah sergap haji, pesawat Yahudi tambah lah laris. Mulu tenang mawon. Lah Yahudi po pateni kabeh lunga haji nglangi. Wong Pak Habib kon ge pesawat ora dadi wong jenenge tetuko, sing teko ora tuku-tuku, sing tuku ora teko. Dadi wong Islam biasa. Anasroni hancurkan bojomu elek. Lah kok iso pethake ora ono sing iso gawe. Sing pinter gawe pethak karo parfum iku wong Prancis ya. Nek pethak Tegal diceplok beras ya plonteng kan. Apa biasa mawon. Hidup itu sederhana, wis ora usah dadak ribut. Lah milenial ini mempercepat, mulo ono wong ngaji saiki iso langsung karo ngising, mulo kathah wong pinter ning ora duwe akhlak sebab tidak belajar ke ulama, ning belajar nanggone kiai ku tinggal share it karo ngising iso share it. Iki nek cara ulama ngono ya ulama, ning ulama tanpa yakshallah jenenge ulama nakira. Nah ulama ini nakira ya ora iso dadi mubtada. Wong mubtada kok nakira ngene kiai. Mubtada niku kudu makrifat, mubtada kok nakira khabare muqot dam. Lah iku melo percaya ho huwa, saking kakean huwa makine huwe huwe tuman. Lah ini mula dene iki beco sik ditunggone aula. Ulama, makane ulama ini ngulang ya wis biasa mawon. Selawatan ya sing Kanjeng Nabi Muhammad. Iku ulama wis rasa ribut sampean ya. Sing senengane Jawa ya Jawa. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Dene angelia numpak. Karena kita harus dihubungkan dengan Rasulullah ning sing bagian ngubungke ulama. Lah mulo Gus Dur masih yo pinter ahli sastra Arab, gawe lagu yo lagu dang dangdut astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'ah wa waffiqni amalan sholihah. Tuhan pengasih lagi penyayang, tapi dikasih tak pandang sayang. Lagu ini dalailan itu. Setiap jejak langkah perbuatan pasti akan mendapat balasan. Sing ngarang kiai jenenge Abdul Qadir, mulai lagune ape. Ora kaya saiki sing ngarang wong metu dias. Di mana? Di mana? Ya kita. Kemana? Di mana? Lagu takok. Nanti Ayu Ting Ting bojone minggat ora kroso. Lah lagune Inul malah muser tok iki. Sampai kiai sa Indonesia goyang setan nih, goyang iblis sing ora apa-apa mek Gus Dur tok. Ndak apa-apa Mbak Inul gitu aja kok repot. Akhirnya Gus Dur ya dipisui karo kiai-kiai. Akhirnya kula diceluk, celuk anu Yai Fuad Hasyim Gus gawa Gus Dur ning buntet. Tak bawa buntet tak gawa mriko. Gus teng buntet diadili teng buntet. Gus, anda ini gimana? Goyang ini lho enggak apa-apa gimana nih wis goyang bokonge ngeplek Gus. Sahwat tok lho. Sampean wis lali nek aku ora weruh. Ya tak ada pembicaraan apa itu. Yo, bengong apa? Hah? Yo meng ngono. Eh, iya. Kula zaman mono kok zaman saiki ngono tak jawab. Terus gua mesti bilang wow gitu. Lainu, lho makane selawatan niku napa mawon niku ah? Apik lho niki ulama. Ketekan Habib Syekh selawatan apik. Ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, ya Nabi Muhammad. Zalikal fadlu min Allah. Ya Hanan. Kula niku nek kare Habib Sekit biyen tak kandhani Bib. Kula niku nek totoan wani. Nek ngarepe ku apik kula. Tapi pas kok-kok niku kula. Habib sing guyu agar perlu kula. Nek ngarepe kula wani totoan pas ya Hanan niku totoan apik kula. Son pundi sing digawe mriki monggo. Tapi pas kok-kok kula niku rae. Niku ternyata memang susahnya luar biasa. Sing saged nampi Habib saya tak ada. Lho niku lah. Nek selawatane Habib saya bisa kita lihat. Nek Habib saya wong pancen ngerti karepe ya. Ya hanana, ya hanana ngerti karepe. Lah wong Jawa modal seneng tok ora ngerti karep. Karepe mulo begitu ya hanana ya ngene. Hanana. Terputus. Sampai ono sing gendera sleng, ono gendera Iwan Fales, ono gendera menyira ngerti. Pondo seneng tok karepe apa pokoke seneng yo. Lha ono sing go jempol ono ngene. Pilihlah inilah di Indonesia. Kenapa oleh ulama sudah ditumbuhkan rasa cinta cinta karena sholawat dilakoni jenengi sholawatan. Loh innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sholawat, nah begitu dilakoni sholawatan, soalnya wong Jawa niku nek kanggo apa-apa akhirane an sarung rung dinggo nek dinggo sarung nah katok nek rung dinggo nek dinggo katok an tahlil nek rung dinggo nek dinggo tahlil lan dari tahlilan niku mboten basa Arab mboten saking halala yu halilu tahli lan apa meneh kok kafara yu kafiru kufron. Halala yu halilu tahlilan boten niku basa Jawa tahlilan sare nganggo tahlil yasinan nganggo ya simulane aku tahlil mau tahlilan gak mamu berarti gue gede katone ra gelem katokan nggih akhirnya tumbuh mahabbah. Makanya ketika mahabbah tumbuh sing ra ngerti selawatan komplain apa cinta kok begitu pakai joget-joget segala. Ya kenapa memang mahabbah itu cinta, cinta itu ekspresif. Dari dulu cinta itu ekspresif. Iya nana biasa. Karena orang cinta perlu pacar ya toh. Yes. Biasa. Lah kita ini kadang yang enggak ngerti komplain hulu berlebihan, musyrik. Lu mahabbah cinta kok pol. Kok hukumi nganggo fikih kowe iki pekok tenan doan. Cinta itu bebas wong cinta kok. Ya nana. Pacar ada kok yes. Cinta itu memuji-muji semenjak dulu. Anta Syamsun anta Badrun de pewesek wajahmu seperti purnama. Wong cinta ya muji. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam musyrik itu. Lho wong cinta kok musyrik, Dik? Sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Iku ya musyrik, mosok ora perlu sedino, mah. Mati kalimat mahabbah gitu lho ya. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Iku kalimat makabane sampean pikir gelut be bapakmu we. Masa ndasmu sampean gedene arep bali ke rahim ibu. Ora iso dibahas ini kalimat mahabbah, kalimat cinta. Roma Irama kehilangan cintanya, musyrik. Ku tahu rumus dunia musyrik iku. Emang kowe ngerti rumusnya donya? Kaya Gusti Allah wae lho ora ngerti. Cinta itu selalu berlebihan. Pacar hilang takok Gusti Allah, ora SMS. Takok Allah ketika pacar kita enggak datang-datang. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Iku terus mau hukumi musyrik ya musyrik terus kang Quran podo Quran nek ra di ilmoni ya konslet wong kok lakon salat fisit tadi ayamin kok sing siji ira arata syai'an ayakula lahu kun fayakun cara fikih karo Quran nek ra di ilmoni ya konslet sing siji latal bisul haqqo bil batil kok iso hukum fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih ad-dharurah tutubihul mahdhurat al masyaqqatu tajlibut taisir konslet nek delok to ire ya apa meneh Quran karo fikih karo tasawuf tambah konslet maneh innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lah kok iso hikam bukaane min alamatil i'timadi alal amal nuksanur raja'i inda wujudi zalal. Maka kalimat cinta itu aneh. Rabi'ah ala zawiyah jatuh cinta kepada Allah. Ya Allah, nek enten nikmat kangge kula teng donya kula boten butuh. Paringke musuh-musuh jenengan mawon. Nek eneng nikmat kangge kula teng akhirat kula boten butuh. Paringke kekasih-kekasih panjenengan mawon. Nek ibadah kula krana di neraka buka neraka diobong kula teng jero mriku. Nek ibadah kula krana pengin swarga tutup swarga niku saking kula. Tapi nek ibadah kula krana kangen panjenengan jangan kau palingkan wajahmu dariku ya Allah. Wani sampean. Wani makanya kalimat cinta itu indah di situ. Sing iso gambarno meng Ibnu Katsir dalam kitabnya Qishatul Anbiya digambarno. Gambarnya apa? Manumprit jatuh cinta. Lali nih manumprit itu, nih nopo manumprit itu ngomong. Lali nih sandingin Nabi Sulaiman. Nih Nabi Sulaiman itu ngerti bahasa emprit iku lali. Emprit puwe dene ana Nabi Sulaiman lali nek Nabi Sulaiman ngerti bahasa emprit, dek emprit. Merayu kekasihnya sing wedok, dek emprit, apa Mas emprit? I love you. Pret. Begitu sing emprit wedok muni pret, emprit lanang langsung ngadek karo epek-epek ngene iki, dek emprit. Aku cinta padamu. Jangan kau sepelekan cintaku padamu. Jangan sekali-sekali. Ingat ya, kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan kerajaan ini. Kan ku hancur leburkan kerajaan ini. Kan ku rebut mahkota Sulaiman. Ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Lha iku manuk emprit suarane kaya ngono. Jare Nabi Sulaiman wala prit lambemu. Lengana iki Nabi Sulaiman muni prit lambemu. Emprit ini jawab ya. Nabi Sulaiman, jangan begitulah. Mengertilah. Inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Pindahnya luar biasa umat Nabi Muhammad sing dicekel ulama. Mampu mengajarkan Islam, mampu membentuk bangsa. Sekarang inilah waktunya membentuk bangsa saatnya bangkit. Mulo kula seneng ketekan karo Pak Bah sing murid Gus Dur yang pernah mendirikan Partai Kebangkitan bangsa iku tuh bangkit. Wis wayahe tangi. Malaysia mulai bangkit bangsanya. Islamnya begitu bermasalah karo negara, tabrak kono tabrak kene sampai menghasilkan teroris masuk ke Indonesia. Azhari, terus kemudian Nurdin Top, Malaysia tegas sikat semua. Ayo khutbah ra cocok karo negara turunkan. Apa turunkan? Ning kene lho enak khutbah sak gelemmu. Lho ngono kok iso ning kene malah ono kriminalisasi ulama. Ulama ndi sing dikriminalisasi? Mikiro. Kene ngaji sampai jam samene. Nek ulama dikriminalisasi ora mungkin negara nyeluk kula kiai sing tampange kriminal ngene. Ora. Lu kula tekan ngaji teng istana padahal kula modele kriminal rambuté gondrong kok ngene. Piye ta sampean? Malaysia tegas pasrahkan kembali bangsanya pada Si Upin dan Si Ipin. Si Upin dan Si Ipin gak boleh lupa bahwa bangsa Malaysia ada anak-anak India mulai diperkenalkan dengan tokoh kecil namanya Jarjit. Malaysia gak bisa lepas dengan ras Cina, kenalkan dengan tokoh kecil namanya Mei Mei. Gak akan lepas dengan ras Indonesia, kenalkan tokoh kecil namanya Susanti. Inilah kebangsaan mereka. Malaysia begitu. Amerika gak boleh malu gagal di Vietnam, bikinkan film Rambo 1-5. Gagal penumpasan teroris, dia bikin film 12 Strong. Gagal dengan Saddam Hussein, dia bikin film Hot Shot 1-2. Mereka tahu Amerika gak punya spiritual, pasti ngambil dari Cina. Biar tidak malu, bikinkan American Shaolin, American Kung Fu. Ngambil spiritual dari Jepang biar tidak malu, bikinkan American Ninja. Bahkan ninja terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam sebuah film The Last Samurai. Jepang gak boleh malu gagal dalam penumpasan restorasi Meiji oleh rezim Tokugawa. Bikinkan film sederhana Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin. Ini bangsamu terus harus bawa kemana? Kita mau kemana bangsa ini kalau bukan oleh orang-orang milenial masa depan? Maka apapun yang terjadi, bangsa ini harus terus bergerak. Bergerak kemana? Memberikan kemaslahatan yang terbaik. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kemaslahatan dalam sebuah negara tidak bisa tidak harus lewat perundang-undangan. Undang-undang tidak mungkin ada tanpa adanya gedung parlemen. Parlemen tidak mungkin ada tanpa dimasuki oleh partai politik. Maka keberadaan ini semua adalah kelengkapan wahadal baladil amin. Inilah Indonesia. Dan kalian, apakah kalian Indonesia? Indonesia apa bukan? Indonesia. Ini kita Indonesia. Maka kita jaga bangsa ini amma ba'du. Ya mukaddimah. Ya kan ngaji pakai mukaddimah. Nah udah selesai mukaddimah wis. Ke pembukaan. Selanjutnya diserahkan kepada Yai Subhanunggeno. Ya matur nuwun ing jeneng Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Dungan ya. Pembahasan doa. Mustafa Mahdi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tausiah dan dengan doa semoga kehadiran kita semuanya ini menjadikan kita adalah menjadikan bangsa Indonesia, menjadikan kita adalah warga negara Republik Indonesia. Untuk itu hubul wathon minal iman, mencintai bangsa adalah sebagian daripada iman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan terima kasih kepada para habaib yang telah hadir pada acara malam hari ini. Harlah NU Untuk itu kepada Banser, mohon jangan ada yang naik atas belum tunjuk. Terbatas, terbatas. Kami sampaikan kepada Al-Habib Tohir Tim Al-Rakaf Selaku Mustasar Ustaz Andu. Kemudian berikutnya dari PBNU, kami mohon Banser mengamankan sambil mendengarkan khosidah dari Pondok Pesantren Al-Falah Jati Roke Brebes. Dipersilakan. Demi agama, bolehlah serbu. Ini sekarang saya izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang. Dibawa kibaran bendera NU, majulah ayo maju serba serbu. Ayo, tenang, ayo.